到东楼阁。哎呦喂，这不干，我来到东楼。Thank you. ¡Gracias! ayah sama pecahnya muda tapi salonnya tapi salonian ay sama nyari bini yang benar-benar salonian ay sama bukannya muda tapi salonian ay seringgi lepas sembet duit sakit. Aku dedewe malunya ketimbangan mate. Ya Allah, aku mah ini bukan tak pajak tak begini. Aku senang uang tak sudi perutku sambil berlari. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah hambamu ini sengsara banget. Cepat kau, cepat kau, cepat kau, cepat kau. hati tahu itu uji kau. Kayo ado di kau, pintar ado di kau, itu uji kau. Kalau bergaya pecah keartisan, itu karena badan kau bermakan. Ia pulang katanya perawatan, itulah kau raih setean. Capakan, memang kau capakan. Awak jahat, pecah kecantian. Capakan, memang kau capakan. Awak miskin, pecah kekayaan. Capakan, memang kau capakan. Awak buyan, pecah kepintaran. Capakan, memang kau capakan. Aku ngatau deh, tolonglah aku niat. Kecapi makanan kero, belum mati belum nak jero. Bukannya nak nyari loka, pagi-pagi lah minum tua. Kecapi makanan kero, belum mati belum nak jero. Kalau hidup pengen berubah, jangan jadi budak narkoba. Kecapi makanan kero, belum mati belum nak jero. Tuhanku, berikanlah petunjukmu kepada dulur-dulurku yang masih galak nyabu. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah hidayahmu kepada sahabatku. Tinggal kelah gawe mak itu, kapan lagi nak bertobat, mumpung badan lagi sehat. Kapan lagi nak bertobat, aku nak nunggu hari kiamat. Kejapi makanan keroh, belum mati belum nak jeroh. Bukannya nak nyari loka, pagi-pagi lah minum tua. Kejapi makanan keroh, belum mati belum nak jeroh. Kalau hidup pengen berubah, jangan jadi budak narkoba. Kejapi makanan keroh, belum mati belum nak jeroh. Memang sarok nyari yang setuluan, memang sarok nyari yang secocokan. Boleh rambut panjang banyak nian tumonyo, boleh rambut pendek dia pecah lanang. Ado cewek pendiam ditekor ecak dak tahu, kalau diparai rupanya dia bisu. Memang sarok nyari yang setuluan, memang sarok nyari yang secocokan. Kalau malam minggu pergi jalan-jalan, biar duit dikit yang penting penampilan. Ado cewek cantik mak kayo bidardari, kalau dipasati rupanya dia banci. Mato duitan, boleh cewek jahat dia banyak rasan. Boleh cewek kurus dia penyakitan, boleh cewek gemuk dia kuat makan. Memang sarok nyari yang setuluan, memang sarok nyari yang secocokan. Boleh rambut panjang banyak nian tumonyo, boleh rambut pendek dia pecah lanang. Ado cewek pendiam ditekor ecak dak tahu, kalau diparai rupanya dia bisu. Memang sarok nyari yang setuluan, memang sarok nyari yang secocokan. Kalau malam minggu pergi jalan-jalan, biar duit dikit yang penting penampilan. Ado cewek cantik mak kayo bidardari, kalau dipasati rupanya dia banci. Memang sarok nyari yang setuluan. Memang saro nyari yang secocokan. Waya-waya nak berasan, dari kau nak mencucu. Warawiri nak keruan, lemaknya karai kau. Baru datanglah nak balik, duduk dengarlah nak metu. Rasananya banyak nian, dak tahu wong lagi buntu. Ringam, ringam, ringam, aku ringam nian. Mentak menyut aku, ingok rai kau. Ringam, ringam, ringam, aku ringam nian. Tiaplah bertemu, rasana nyomuntu. Nak begawi lemak tu, gaji kecil tidak galak. Awak kati kepacaan, kalau ngomong nanda kalah. Siang bedok malam metu, mandi tidak badan mampu. Dikongkong tidak galak laju, besak langkar gawe kau. Aku dolor, ada yang aku misan. Ado yang ngaku mamang, ado yang ngaku besa. Ma ini aku sudah saro. Kawan-kawanku, ma ini nyau galo. Sanak pemiri juga kadek yang datang. Karena takut aku nak berutang. Sekejap mata selagi jayu hidup jangan lupa. Kalau lupa akibat bakal saro. Banyak harta hidup kita pecah rajo. Kati harta hidup kita tak berego. Jayo, kawanku marah galo. Sana pemilih juga kumpul galo. Ado yang ngaku dulur, ado yang ngaku misan, ado yang ngaku mamang, ado yang ngaku besan. Ma ini aku sudah saro. Kawan-kawanku ma ini nyau garo. Sanak pemilih juga kadek yang datang. Karena takut aku nak berutang. Hanya sekejap mata. Lagi jaya hidup jangan lupa. Kalau lupa akibat bakal saro. Banyak harta cak rajo kati harto hidup kita tak berego kati harto hidup kita tak berego. Thank you. cincin kau jeriji. Elang menari lawan kukunya. Ayo berpikir nih kau diri, pinjangmu jadi lawan jodoh. Ayo berpikir kau ini diri, pinjammu jadi lawan jodoh. Timpe kemang sakit hasilnya, tambah pincul ditimpe limus. Ngapa dengan oi bujang tua, ngintikan gadis badan tekuk. Ngapalah dengan oi bujang tua, ngintikan gadis badan tekuk. Bukannya senang duduk di tangga, kiri duduk jauh pikiran. Jangan takut menbujang tua, tua di luar muda di dalam. Jangan takut menbujang tua, tua di luar muda di dalam. Siap-siap, Bi. Ketintang membawa taji, kemana jaga sarungnya. Selop Jepang di dete beli, jangan bermanja bebini dua. Selop Jepang di dete beli, jangan bermanja bebini dua. Lanjut, Mak. Aku yang kederian tinggi, rupanya derian masa layu. Aku yang kena ngajak jadi, aku yang tinggal dibuat aku yang kena ngajak jadi, aku yang tinggal dibuat malu. Balas, Bi. Ade antan masih nak lesu, nutuk hepuk nak aje baji. Marai gadis ngudutlah untung, pantaslah saja gadis berlari. Marai gadis ngudutlah untung, pantaslah saja gadis berlari. Ayo bergoyor, Ma. Terbang burung serindit, hinggap di ranting nangke. Biarlah tua asal berduit, segala gadis segala gadis. Biarlah tua asal berduit, segala gadis segala gadis. Sangka pintau lulu keluar, tergantung lu buah lagu. Oi mak mana gadis nak ribang, hidangan midang betak tebuntu. Oi mak mana gadis nak ribang, hidangan midang betak tebuntu. Alang kepanjang iko sapi, sapi adalah di seberang. Aku erang gadis ma ini, rata-rata mata duit kau. Aku erang gadis ma ini, rata-rata mata duit kau. Landa tuka jahit ngan jauh, teculak buah cumbire. Bujang tua gadis ki maklum, asak kelebih banyak duitnya. Bujang tua gadis ki maklum, asak kelebih banyak duit. Kalau mak ini kain potongan dari beli di toko Cina, kalau mak ini pecah potongan, pacar jadi bujang tua. Kalau mak ini pecah potongan, pacar jadi bujang tua. Ikut sawah kepala sawah, melilit si beban buruh. Sangkan dikatalah bujang tua, lajulah buruk barang tergantung. Sangkan dikatalah bujang tua, lajulah buruk barang tergantung. Masih lemak si beban burung, beban banyak di pinggir laut. Masih lemak buruk tergantung, buruk terkapar dimakan semu. Masih lemak buruk tergantung, buruk terkapar dimakan semu.